Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الذين أعزكم الله الحمد لله شكر kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat yang telah tercurah pada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan sikap syukur yang tiada henti yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi titik poin bertambahnya nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan, "La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzaabi lasyadiid." Jika kalian mensyukuri terhadap segala nikmat yang telah Allah limpahkan, maka niscaya kata Allah Subhanahu wa taala akan aku tambah nikmat tersebut. Namun sebaliknya, apabila kalian kufur terhadap nikmat yang telah Allah limpahkan, maka sungguhnya azabku sangatlah pedih. Mensyukuri nikmat adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan ini adalah merupakan satu bentuk ibadah tersendiri. Ibadah yang semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fiddin azakumullah, mudah-mudahan dengan kita senantiasa mensyukuri terhadap segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, Allah senantiasa menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Pada kesempatan daurah kali ini, dari pihak panitia mengangkat tema pembahasan yang bertajuk indahnya kehidupan, indahnya rumah tangga salafi. Kita telah memahami bersama bahwasannya mengarungi bahtera rumah tangga adalah merupakan satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah di dalam segala bentuk prosesi ibadah tersebut telah diatur di dalam Islam. Dari mulai awal memilih calon pasangan hidup, bagaimana tata cara memilih pasangan hidup di dalam syariat telah diatur sedemikian rupa. Kemudian apabila kita telah mencoba menentukan pilihan, kemudian di dalam syariat pun diatur untuk bagaimana supaya penentuan pilihan tersebut benar-benar pas ataupun sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh calon kedua mempelai. Maka apabila telah terjadi kecocokan, maka syariat pun kemudian mengatur langkah selanjutnya, yaitu dengan pihak mempelai laki-laki untuk mengkhitbah, melamar kepada pihak mempelai wanita, dan seterusnya. Proses dari mulai ta'aruf, perkenalan, proses nazar, melihat calon istri, atau selanjutnya, agama telah mengaturnya sedemikian rupa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, "Tunkahun nisa li arba'." Wanita itu dinikahi atas empat perkara. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Kemudian wali diniha, dan karena agamanya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan fadfar bizatid din. Maka pilihlah calon yang telah menjadi istrimu itu adalah karena agamanya. Cari basyadat, sebab kalau tidak dipilih lantaran agamanya, maka yang demikian ini akan menjadikan dirimu celaka. Kalau seseorang memilih karena agamanya, maka niscaya engkau akan mendapatkan keuntungan, keberuntungan. Tidak bermasalah apakah pemilihan itu berdasarkan karena kecantikan, kemudian digabung agama. Tetapi yang jelas faktor agama itu adalah aula, diutamakan. Adapun kemudian kalau misalnya dia cantik, dia keturunan-keturunan yang baik, kemudian dia memiliki harta dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menentukan pilihan utama karena agama, maka itulah sebenarnya yang dituntunkan di dalam agama. Islam mengatur bagaimana memilih calon pasangan hidup. Demikian juga seorang wanita memilih calon pasangan hidup adalah laki-laki yang dikenal ma'ruf bahwasannya dia adalah termasuk orang-orang yang saleh, yang baik, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-32. Wa'ankirul ayyama minkum was-salihin min ibadikum, dan nikahkanlah laki-laki yang sendirian di antara kalian dan orang-orang soleh dari hamba-hamba di antara kalian. Ayat ini menunjukkan dan menegaskan bahwasannya keutamaan bagi seorang muslimah untuk memilih pasangan hidupnya dari kalangan orang-orang yang saleh, yang baik, yang dikenal agamanya dalam pengertian dia memiliki akhlak, akidah, manhaj, sehingga dengan pilihan itu akan menentukan kehidupan rumah tangga yang baik, yang diberkahi, dan selanjutnya kemudian bisa memberikan warna ke masyarakat di sekitarnya. Itu diantara proses-proses pemilihan terhadap calon mempelai. Kemudian ketika proses memilih itu pun agama menuntunkan pula bagaimana supaya kita berkonsultasi, meminta pendapat kepada orang-orang yang memang pantas untuk dimintai pendapat. Sebagaimana kisah Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, ketika beliau dilamar oleh Muawiyah dan oleh Abu Jahal, maka Fatimah bintul Qais meminta pendapat, berkonsultasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kedua orang yang datang mencoba untuk memperistrinya. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau adalah orang yang paling mengenal para sahabatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma Muawiyah fa su'lun, amma Muawiyah fa su'lun la mala lahu, adapun Muawiyah itu orang yang fakir, tidak memiliki harta. Wa amma Abu Jahal fala yad'un 'atwa an 'atiqi, adapun Abu Jahal maka dia adalah orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundak. Maka ikhwan fiddin a'azakumullah, ini bermakna bahwasannya Abu Jahal adalah orang yang suka melakukan tindakan kekerasan. Dalam pengertian dia bersikap keras, suka memukul. Maka hadis ini kemudian dijadikan oleh para ulama untuk bolehnya seseorang menceritakan kejelekan orang lain di mana memang diperlukan untuk satu maslahat. Apalagi ini menyangkut maslahat baik itu kehidupan rumah tangga ataupun bahkan maslahat yang lebih luas masyarakat. Dari hadis ini jelas Islam mengatur bagaimana seseorang yang ketika akan mengarungi kehidupan rumah tangganya untuk berusaha mendatangi orang-orang yang sekiranya pantas untuk dimintai pendapatnya, dimintai bimbingannya, untuk kemudian dia bisa menentukan pilihan terhadap calonnya. Ikhwan fiddin a'azzakumullah. Kemudian Islam, ketika seorang laki-laki sudah menetapkan pilihannya, maka dia pun diperintah, dituntun oleh agama ini untuk melihat calon mempelainya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ketika ada seseorang yang sudah hendak menentukan pilihannya, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anadharta ilaiha? Qala, kemudian jawabnya, la. Apakah engkau telah melihatnya, melihat calon yang akan engkau pinang tersebut? Maka jawab sahabat tersebut, tidak, belum. Qala, fadhhab fanzur ilaiha, pergi dan lihatlah dia. Ini adalah proses berikutnya untuk kemudian menentukan pilihan. Dan para ulama dari pendapat yang rajih bahwasanya proses nazar adalah sebatas yang biasa dinampakkan oleh wanita di hadapan mahramnya, muka, telapak tangan, tidak lebih daripada hal-hal yang biasa dinampakkan di hadapan mahramnya. Demikianlah Islam menuntunkan sampai kemudian proses khitbah, yang proses khitbah ini tentu harus melalui proses pembicaraan dengan wali, karena tidak mungkin seseorang menikah tanpa melalui walinya. Maka ikhwan fiddin a'azzakumullah, ini semua diatur oleh agama yang mulia ini dengan serapih-rapihnya, sampai kemudian nanti ketika pelaksanaan walimatul urs, agama pun mengaturnya sedemikian rupa. Ketika kita memahami proses-proses yang seperti ini, hendaknya proses-proses yang seperti ini disosialisasikan, didakwahkan, terutama kepada pihak keluarga mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki, ataupun calon mempelai wanita. Tentunya dengan dakwah yang hikmah, yang bijak, disampaikan bagaimana tuntunan agama di dalam masalah pernikahan. Jangan sampai kemudian ada beberapa kasus yang kemudian ketika terjadi pernikahan, segala sesuatu belum diatur, segala sesuatu belum dibicarakan. Ketika pas terjadi pelaksanaan, timbul kesalahpahaman, sehingga timbul kemudian sikap-sikap yang tidak nyaman, sikap-sikap yang tidak bersahabat, dan kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Entah itu kemudian pengantin yang mestinya sibuk untuk bisa menyertai tamu, menghormati tamu dan lain sebagainya, akhirnya sang pengantin pun sibuk mengatur acara. Kenapa? Karena tidak ada pembicaraan-pembicaraan sebelumnya. Pengatur sound system, dia karena tidak pernah mendapatkan maklumat-maklumat ataupun mendapatkan bimbingan-bimbingan, sehingga kemudian ya, dia menyetel. tetabuhan, musik dan lain sebagainya. Akhirnya ya pengantin sibuk untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian hal-hal lainnya, ini hanya sebagian daripada contoh-contoh yang sering terjadi. Hal-hal lainnya, ketika misalnya pihak KUA menuntut untuk membacakan sirah tahlil. Kenapa demikian ini sampai terjadi? Karena sebelumnya belum ada pembicaraan-pembicaraan di awal. Di antara pembicaraan itu adalah yang pertama dengan pihak mempelai putri. Bagaimana konsep skenario kita di dalam menikah menurut tuntunan syar'i? Itu tidak tersampaikan. Kemudian dengan pihak lainnya, pihak kantor urusan agama, tidak pernah tersampaikan. Atau pihak-pihak yang terkait yang lainnya, mungkin dengan pihak keluarga mempelai, baik itu paman, kakek dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang kemudian akhirnya, karena awal proses pernikahan itu tidak melalui satu proses yang baik, kemudian akhirnya menjadikan satu noktah hitam bagi kalangan masyarakat awam. Sehingga kemudian dikatakan nyawa salafi itu kaku, keras dan lain sebagainya. Lain halnya apabila proses-proses pendekatan, proses-proses pembicaraan dari awal itu sudah dilakukan. Kalau tuduhan-tuduhan miring itu tetap dialamatkan kepada salafiyin, itu lain masalah. Tetapi ketika seorang mempelai karena mungkin tergesa-gesanya, wah besok saya harus keluar, besok saya sebagai calon mempelai harus segera pergi keluar Jawa, sehingga pernikahan harus disegerakan. Sehingga proses-proses yang bersifat alamiah, pendekatan, pengenalan, ta'aruf, kemudian yang lain-lainnya, yang demikian kemudian tidak tersentuh. Ketika pas pelaksanaan, terjadilah apa yang terjadi, sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Sebenarnya hal-hal yang demikian bisa diupayakan, diminimalisir, untuk kemudian bisa pelaksanaan walimatul urus itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Secara syar'i bisa dilaksanakan, tetapi di satu sisi lain tidak menimbulkan fitnah di kalangan keluarga maupun masyarakat. Inilah yang sebenarnya kita harapkan. Nah, di sinilah pentingnya kita, kenapa Islam menuntunkan kita untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih paham. Kalau memang dirasa calon mempelai itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa berbahasa dengan santun. Kalau saya berbicara, karena saya orang Jawa Barat misalnya, saya orang Cirebon ini, kalau bicara mesti kedengaran oleh orang Jawa itu mesti kasar. Saya bilang ayo gitu saja, nadanya sudah melengking tinggi. Kedengaran oleh orang Jawa, kasar sekali orang itu. Maka untuk hal yang demikian, minta kepada ikhwan ataupun siapa yang di situ, yang kira-kira bisa menggunakan bahasa yang santun, bisa mengendalikan emosinya. Sebab dalam proses berbicara dengan calon mempelai, berbicara dengan keluarga calon mempelai putri, terkadang terpancing dengan situasi-situasi yang tidak menguntungkan, bisa-bisa terpancing emosinya. Nah, yang demikian ini perlu kita untuk kemudian berkonsultasi atau bahkan meminta kepada fulan atau kepada siapa yang kira-kira bisa diandalkan mengkomunikasikan apa yang kita inginkan untuk kemudian bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Ini perlunya diantara hikmah kenapa agama ini menuntunkan untuk berkonsultasi, sebagaimana hadis kisah dari Fatimah binti Qais tadi radhiyallahu anha yang berkonsultasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedua calon yang akan atau berminat memperistrinya. Dan inilah tuntunan agama. Jangan mentang-mentang kemudian, wah saya sudah berani, sudah dewasa, ya, maju sendiri. Tidak memikirkan faktor yang lainnya, yang dipikirkan dia faktor keberaniannya. Ya, tidak memikirkan bagaimana terkadang dia mudah tersulut emosinya. Nanti pihak calon mempelai, pihak dari keluarga mempelai, bagaimana kalau tahun depan saja sudah langsung emosi? Bagaimana kalau pernikahannya ditunda? Sudah terpancing emosinya dan seterusnya. Hal-hal yang demikian ini perlu agar tidak kemudian menimbulkan fitnah yang akan merusak kepada dakwah salafiyah, merusak kepada sesuatu yang lebih besar dibandingkan dari urusan yang bersifat pribadi tadi. Maka ikhwan fiddin azakumullah, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari hadis ayat yang tadi disampaikan, terutama dalam masalah-masalah yang terkait kepada pernikahan ini. Ini adalah mukadimah pembukaan bagaimana kita mengarungi kehidupan rumah tangga. Diupayakan semaksimal mungkin segala fitnah yang akan muncul itu bisa kita tepis, bisa kita eliminir, sehingga kemudian pernikahan itu memberikan citra yang baik, memberikan citra yang baik. Begitu juga kepada ikhwah, kepada ikhwah yang hadir di walimahan itu sendiri, hendaknya memperlihatkan adab sopan santun, karena kadang-kadang di walimahan itu pun banyak masyarakat awam yang hadir. Pada kesempatan seperti itulah sebaiknya kita membaur, berbicara. Terkadang kan kita datang mengelompok, jadi masyarakat sendiri, kita sendiri, seakan-akan memang kita ini eksklusif, tidak mau untuk kemudian duduk bersebelahan dengan orang lain. Hal-hal yang semacam ini hendaknya diatur sedemikian rupa. Bahkan bila kita mampu, bisa mendakwahi. Terkadang masyarakat ngobrol di antara mereka, kok begini ya acaranya? Enggak ada gending, enggak ada apa keroncong, enggak ada macam-macam. Kok sepi? Nah, hal-hal yang semacam ini, kalau kita bisa duduk di samping mereka, mungkin bisa kita jelaskan. Memang demikian tuntunan agama, memang seperti ini tuntunan Islam. Adapun gending, budaya Jawa. Nanti kalau nikahnya di Amerika atau nikahnya di Saudi, lah harus ada gending bagaimana? Ini jelas. Secara syar'i memang tidak ada. Dijelaskan. Jadi didakwahi. Demikian tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana musik itu sebagai sesuatu yang dilarang. Ini adalah proses. Jadi kesempatan-kesempatan yang demikian bisa digunakan untuk menyampaikan, menyampaikan, menjelaskan tentang bagaimana bentuk pernikahan yang Islami. Sehingga semakin hari semakin masyarakat itu memahami melalui dakwah yang kita lakukan, walaupun di tempat-tempat yang memang itu adalah tempat-tempat yang khusus, artinya seperti walimatul urus dan lain sebagainya. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, itu pun kita perhatikan juga bagi kita yang diundang untuk kemudian bisa menempatkan diri sebaik-baiknya. Ini adalah hal yang terkait kepada masalah pernikahan. Saya sengaja menyinggungnya karena banyak sekali kasus dalam proses untuk menuju kepada keluarga salafi yang indah, ternyata harus dilalui dengan berbagai macam suasana-suasana yang memprihatinkan. Kalau kita sudah mengantisipasi, sudah mempelajarinya, sudah sebaik mungkin mengatur acara itu, sehingga kita tidak kemudian menimbulkan fitnah-fitnah di masyarakat. Jadi kita bisa sebaik-baiknya untuk mensosialisasikan, mendakwahkan ke masyarakat bagaimana bentuk pernikahan yang Islami itu. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, bagaimana agar kehidupan rumah tangga salaf itu indah? Yang pertama, kehidupan itu harus dibingkai dengan adanya ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang pentingnya ilmu. Fa'alam annahu la ilaha illallah, maka hendaklah engkau ketahui, annahu la ilaha illallah, fa'alam merupakan bentuk fi'il amr, yang merupakan perintah kepada kita untuk berilmu bahwasannya sesungguhnya la ilaha, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Ta'ala. Di dalam Sahih Bukhari pun disebutkan, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, ilmu itu sebelum berkata dan sebelum bertindak, sebelum beramal. Ini semua menjadi dasar bahwasannya seseorang yang berumah tangga hendaknya dia membekali dengan ilmu. Terkadang orang lupa bahwasannya ketika akan menikah dia belajar tentang bab munakahat, mempelajari tentang seluk-beluk hukum-hukum pernikahan. Tetapi setelah dia berumah tangga, dia lupa bahwasannya ilmu itu pun harus senantiasa ada, baik pada dirinya ataupun pada istrinya. Oleh karena itulah, untuk membekali masing-masing rumah tangga kita, baik suami maupun istri, dia harus senantiasa berbingkai dengan ilmu. Dia harus senantiasa mengetahui bagaimana saat-saat kondisi kritis rumah tangga. Kalau dia memiliki ilmunya, kondisi kritis rumah tangga itu akan dilaluinya dengan baik. Satu contoh saja misalnya, seseorang mungkin pernah taklim, belajar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke rumah salah satu istrinya, pulang dari masjid, datang ke rumah salah satu istrinya, kemudian bertanya kepada istrinya di rumah, adakah makanan untuk hari ini? Maka istrinya menjawab, tidak ada makanan untuk hari ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau begitu aku akan berpuasa. Dari segi fikih, ini bab yang kemudian para ulama menyatakan bolehnya dalam masalah puasa sunnah, bolehnya tidak berniat sebelum fajar. Artinya di tengah ketika ini ingin berpuasa, silakan. Niat itu kemudian diniatkan pada waktu matahari sudah terbit. Tetapi di sisi lain, di dalam masalah kehidupan rumah tangga, sikap arif dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi ilmu. Nah, ketika kita rajin ke majlis ta'lim dan mengetahui tentang hadis ini, mungkin saja hal yang demikian itu bisa terjadi di rumah tangga kita. Pulang ke rumah, habis bekerja, keadaannya capek, keringat mengucur deras, lelah. Datang ke rumah, kok tidak disuguhi apa-apa? Tanya kepada istrinya, mana kok gak ada makan? Gak ada teh, gak ada apa? Istrinya mengatakan, kita tidak punya apa-apa, gula saja habis. Kalau orang yang tidak memiliki ilmu, seorang suami yang tidak memiliki ilmu, dia akan mengatakan, ngapain di rumah? Saya ini habis kerja, capek. Bukan ada air atau apa? Marah-marah. Kemarahannya ini dihembus oleh syaitan. Istrinya gak mau terima. Nah, kamu gak ngasih duit. Akhirnya terjadilah pertempuran. Hanya gara-gara masalah makan. Kenapa demikian? Awalnya dari suami yang tidak punya ilmu. Bagaimana ketika rumah tangga itu sedang tidak memiliki perbekalan logistik. Kalau suami punya ilmu, tidak ada. Gula juga tidak ada. Dia akan melihat, ya sudahlah kalau begitu. Mungkin dia akan meniru sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya puasa sajalah kalau begitu. Kan enak. Istri juga tidak tersinggung. Iya kan? Sang suami juga akan mendapatkan pahala. Pertama, pahala atas kesabaran dia. Yang kedua, pahala dia bersaum sunnah. Nikmat kan? Indah tidak rumah tangga seperti itu? Siapa yang bisa melakukan seperti ini? Seorang salafi yang rajin taklim dan punya ilmu. Indah tidak? Ini, kalau ingin membingkai rumah tangga itu indah, maka bingkailah dengan ilmu. Sekarang ke majlis taklim saja malas-malasan. Bagaimana? Mau kemudian rumah tangga itu indah dibingkai dengan al-ilm, dengan ilmu. Pasti syaitan pun akan bersorak-sorak. Melihat orang yang jahil memperlakukan istrinya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah oleh kalian mereka, yakni para istri kalian. Pergauli. Bermuamalah secara baik. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an. Jika engkau dapati, jika kalian dapati pada mereka, pada istri-istri kalian tersebut, sesuatu yang kalian tidak sukai, sesuatu yang kalian benci, tidak senang, maka kita diharapkan untuk bersabar. Kenapa demikian? Wa yaj'alullahu bihi khairan katsira. Karena siapa tahu di balik sesuatu yang tidak menyenangkan kalian wahai para suami terhadap istri-istri kalian, di balik sesuatu yang kalian benci itu ada kebaikan yang banyak. Ada kebaikan yang banyak. Makanya kalau melihat istri, jangan hanya kelemahannya saja, jangan hanya melihat keterbatasannya saja, Demikian juga seorang istri melihat sang suami, jangan hanya melihat kekurangannya saja. Jangan kemudian sang suami mengatakan, membanding-bandingkan dengan istri tetangganya. Tuh lihat loh istrinya, pintar dagang, dapat duit banyak. Kamu di rumah kok urus anak saja gak becus. Ini kalimat-kalimat yang akan menusuk perasaan sang istri. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, la yafrah mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin, seorang suami yang beriman, membenci, mencela kepada seorang istri yang beriman. Wa in kariha minha khuluqan, siapa tahu jika satu akhlak yang mungkin engkau benci, radhiya minha akhar, siapa tahu ada sisi-sisi perilaku lainnya yang engkau ridhoi, yang engkau senangi. Jadi jangan cuma melihat kelemahannya, keterbatasannya, tapi di balik keterbatasan, kelemahan, kekurangan tersebut, ada satu sikap-sikap, sifat-sifat dari istri tersebut yang kita senangi. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada kita, jangan kemudian kita bermudah-mudahan untuk mencela, membenci kepada istri yang beriman. Ini ta'lim penting. Jangan sampai kemudian setelah nikah malah ta'limnya jadi malas-malasan. Nah, sudah dapat salafiyah ini, terus apalagi? Om dulu saya ngaji juga supaya dapat istri yang salafiyah. Nah, sekarang kan sudah dapat. Nah, itu sudah lain. Ini sudah namanya kejahatan. Ngambil putrinya orang lain, diserahkan baik-baik, tapi kemudian diperlakukan secara tidak baik. Ini namanya kejahatan, bersikap zalim. Istri itu pun punya hak untuk memiliki ilmu. Istri itu pun punya hak untuk mendapat pendidikan. Suaminya rajin ta'lim, istrinya cuman di rumah saja. Masih mending kalau pulang taklim bawa kaset, wahai istriku, ini ada oleh-oleh dari taklim. Apa? Kaset. Pulang dari taklim ada catatan-catatan, ini lo baca catatannya. Wah, enggak bisa baca mas, tulisan kok apik tenang kayak sandi rumput. Ya sudah, tak bacakan sini sini sini depan. Bagaimana, dipangku atau? Tidak masalah. Ta'lim sambil mangku istri kan bagus. Tapi sebenarnya nih, sebagian besar peserta sudah menikah belum? Yang belum? Ya ilmu. Gak apa-apa, ilmu. Jangan dilihat dari sudut lain ya. Wah, ustaznya kok agak vulgar gitu. Jangan dilihat dari. Tidak masalah. Bacakan hasil ta'limnya. Tadi ustaz mengajarkan begini, begini, begini, begini. Oh begitu ya? Iya. Indah kan? Indah. Itu lebih indah dari suasana ta'lim aslinya. Kalau bisa seperti, bisa seperti itu. Nah, cuman kita kadang-kadang habis ta'lim ya sudah, masuk rumah, capek, tidur, sudah, catatan dilempar, selesai ta'lim, selesai juga semuanya. istri tidak dibagi oleh-olehnya apa. Atau kadang-kadang sebaliknya, istri pun tidak menegur suami oleh-olehnya apa dari taklim. Ya mungkin istri tidak menegur karena menyadari suaminya capek sehingga perlu istirahat. Bisa jadi ya, ya, berpikir positif seperti itu. Maka ikhwan fiddin azakumullah, jadi untuk menggapai indahnya kehidupan rumah tangga salafi itu yaitu dengan bekal keilmuan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa membimbing kepada umatnya untuk senantiasa mempelajari ilmu agama ini dengan sebaik-baiknya. Dan banyak sekali, hingga beliau menyatakan agar semua bentuk aktivitas kita itu dinilai sebagai ibadah, agar aktivitas kita di dalam kehidupan rumah tangga pun dinilai sebagai sesuatu yang mendapatkan ajar pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh itu diniatkan ibadah, diniatkan ikhlas. Orang tidak akan bisa berbuat, beramal dengan landasan ikhlas kalau tidak ada ilmunya. Orang tidak akan bisa berbuat, bertindak, bersikap, bertutur kata sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kalau tidak ada ilmunya. Bagaimana dia akan memahami hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa rad. Bagaimana dia akan bisa mengamalkan hadis ini sementara dia tidak memiliki bekal keilmuan untuk mewujudkan, mengaplikasikan ilmu atau hadis tersebut. Agar rumah tangga indah itu pun, pandai-pandailah kita menjaga al-uyub, menjaga aib-aib keluarga. Jangan mudah lisan kita itu bercerita tentang aib-aib keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Barang siapa yang bisa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat nanti. Dalam kehidupan rumah tangga pun kita harus pandai-pandai menutup aib. Mana yang patut untuk bisa diceritakan sebagai bentuk ibrah, memberi pelajaran kepada orang lain, mana yang tidak patut untuk diceritakan. Ini harus dijaga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa khairan. Nasihatilah oleh kalian wanita. Nasihat dengan cara yang baik, menasehati untuk beramal tentang kebaikan. Jangan kemudian kita mudah menceritakan keadaan istri kita ke orang lain. Begitu juga istri, jangan menceritakan keadaan suami, kekurangan-kekurangannya. Hal-hal yang demikian akan membongkar keadaan rumah tangga. Seorang istri kumpul dengan wanita yang lain, jaga muru'ah, jaga kehormatan suaminya. Jangan cerita, wah, suamiku ini kalau di rumah kerjanya tidur tok. Nah ini sudah satu poin, nanti ditanggap. Wah iya, suamiku juga. Wah sudah, sambung menyambung menjadi satu. Kalau memang itu hal yang aib, yang tidak pantas untuk diceritakan, tutup aib itu. Ya. Karena ini nanti akan membongkar, akan kemudian menjalar. Dari cerita-cerita ini akhirnya timbul membanding-bandingkan. Ya. Nanti pulang ke rumah, ya, sudah punya senjata. Hasil obrolan dengan teman-temannya itu tadi. Ini tidak baik. Kemudian akan menjadikan syaitan masuk ya, di antara mereka untuk kemudian ya, menjadikan timbul khilaf perpecahan di kalangan di antara suami dan istri tersebut. Cukuplah sudah. Kalau memang ada kekurangan, ya memang manusia. Jangan menceritakan suamiku ini kalau tidur ngorok. Ya sebetulnya masalah ngorok itu tergantung dari sudut pandang mana dilihatnya. Kalau masalah mendengkur, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun tidur mendengkur. Iya. Ngorok. Tergantung dari sudut mana. Cuma kalau dari sudut kemudian ingin mengungkit-ungkit aib, ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Karena yang semacam ini akan menjadikan syaitan masuk. Kemudian yang lainnya, ini saya dibatasi sampai 1:30. Yang lainnya, seorang suami hendaknya untuk bisa bersikap adil, tidak bersikap zalim terhadap sang istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusuzahunna fa'ruhunna wahjuruhunna fil madajih wadribuhunna." Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha 'aliyyun kabira. Dan jika kalian takut nusuznya, nusus dari kalangan para istri, maka hendaklah nasihati dia, nasihati mereka para istri. Kalau tidak bisa dinasihati, wahjuruhunna, dihajar, dipisahkan fil madajih, tempat tidurnya. Kalau tidak bisa, wadribuhunna. Kalau tidak bisa juga setelah dihajar, bisa wadribuhunna, maka pukullah mereka, pukul istri-istri. Ini adalah tahapan-tahapan yang diajarkan oleh agama sehingga seorang suami itu tidak bersikap zalim. Jangan hanya lantaran karena emosi, tidak bisa mengendalikan diri, istri baru salah sedikit langsung main pukul. Istri baru salah sedikit langsung main gampar, main tempeleng. Lihatlah bagaimana ayat menuntun kepada seorang suami untuk bersikap arif, bersikap adil. Bersikap adil dalam hal ini adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam Al-Quran. Kalau istri dikhawatirkan nusus, istrinya mungkin membangkang, ya, membangkang, maka yang pertama apa? Yang pertama itu memberi mau'izah, nasihat. Jadi dari sisi ini saja keluarga salaf itu indah. Kenapa? Karena di dalam keluarga salafi niscaya minim sekali terjadi kekerasan fisik. Para pejuang hak-hak wanita itu kan sering sering mengangkat isu tentang kekerasan di dalam rumah tangga. Istilah mereka KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Yang selalu mereka bela diantaranya adalah kekerasan terhadap wanita, kekerasan suami terhadap istri, bersikap mudah memukul, menganiaya, dengan pendek kata bersikap zalim. Kalau seorang muslim itu baik, seorang salafi itu memang mengamalkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang istri melakukan kesalahan, dia tidak akan bisa untuk kemudian langsung memukul. Karena apa? Tahapan dari menangani istri yang nusul, istri yang melakukan pembangkangan, istri yang tidak taat kepada suami, itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama mau'idzah, yaitu dengan nasihat. Nasihat juga masih tetap membangkang, maka dengan hajar, dijauhkan, menjauh dari tempat tidurnya. Kalau ini pun tidak bisa, baru dengan cara memukul. Dalam proses memukul itu sendiri sudah diatur di dalam syariat. Sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, وَضْرِبُهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّهِ. Yaitu dengan memukul darban ghaira mubarrih, yaitu dengan pukulan yang tidak melukai, yang tidak menyebabkan dia itu kemudian sakit, membekas. Pukulan seperti apa? Nah, itu tadi. Bisa enggak kita memukul seperti itu? Darban ghaira mubarrih, dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas luka cacat. Ini syarat memukul. Kalau seperti ini indah tidak rumah tangga? Indah tidak? Indah. Bagaimana tidak indah? Wanita betul-betul dilindungi di dalam sebuah keluarga muslim, di dalam sebuah keluarga sunni salafi. Memukulnya saja tidak boleh sampai kemudian menimbulkan bekas. Maka ikhwan fiddin azakumullah, ini beberapa garis besar tentang hal-hal yang terkait kepada rumah tangga. Jadi dijaga. Dan Syekh Saleh bin Ghanim Asadlan hafizahullah memerinci yang namanya nusus itu bentuknya seperti apa saja. Di dalam kitab beliau An-Nusus, beliau menjelaskan di antaranya ada 4 macam yang disebut nusus. Seorang istri dianggap nusus apabila, satu, dia tidak mau berhias padahal suaminya ingin dia berhias. Wahai istriku, kalau di depan saya mbok ya dandan, alah repot. Begitu saja dandan, repot-repot mas dalam rumah. Ini sudah nusus. Tapi suami pun kalau menyuruh begitu, ya hendaknya sediakan fasilitasnya. Nah terus mau dandan pakai gedebok pisang, ya gak bisa lah mas. Ini sediakan fasilitasnya. Ini saya belikan baju baru, kalau saya pulang pakai ya. Ini saya, ini ada gelang hiasan, kelihatannya cantik ini kalau dipakai. Ini ada kalung. Ya disediakan fasilitasnya. Ya, tentunya dengan tidak berlebihan. Ya. Kalau seorang istri, mas, kali-kali ke salon ya. Ingin apa? Spa, krim bat, ingin merawat rambut. Ya sekali-kali nih mas, rambut saya gak berkutu. Malah merepotin salon. Nah, jangan ditanggapi seperti itu. Ayo kapan tanter. Wah senangnya bukan mas. Ya karena itu tadi, bagaimana mungkin seorang istri bisa berdandan sementara tidak difasilitasi. Kalau kita mampu membiayai, dengan catatan ya, mampu membiayai, memang ada kelebihan uang untuk hal tersebut, justru boleh didorong oleh agama. Dan ini yang akan salah satu sebab akan mempererat hubungan suami istri. Jangan suami itu mikirkan dirinya sendiri saja, punya uang itu untuk supaya dirinya saja yang diperhatikan. Wah, punya uang suaminya, masya Allah, cari obat kuat, kuku bimo mana? Yang diperhatikan kan dirinya sendiri saja. Pokoknya punya uang perhatikan juga istrinya. Kuku bimo gak mempan, cari kadal Arab. Ini narsis, seorang suami yang narsis, hanya memperhatikan dirinya sendiri. Padahal istri juga perlu diperhatikan. Nah, kalau istri kita berpenampilan indah di depan kita, masa kita juga tidak senang? Senang, yang akan memetik hasil sang suami itu sendiri. Maka jangan pelit-pelitan kalau memang punya uang. Dengan catatan, kalau memang punya secara finansial mampu untuk hal itu. Kalau tidak mampu jangan sampai utang-utang. Kalau memang mampu secara finansial tidak ada salahnya. Sekali-kali wajah istri itu mengkilap. Sampai lalat pun terpleset kalau hinggap di situ. Tidak masalah. Karena itu akan bisa menambah, bisa menjadi sebab, salah satu sebab keharmonisan. Jangan sampai kemudian kita menyikapi istri, kerja keras terus di rumah. olahraga pun tidak terperhatikan, olahraga istri loh ya. Sementara kita menuntut sang istri 24 jam untuk bisa melayani suami dan anak-anaknya. Suami belum bangun, istri sudah bangun, nanak air, manaskan. Suami bangun, pergi sholat subuh, kopi sudah tersedia. Siang dikit suami pergi kerja, istri belanja, nyiapkan masakan. Belum anak-anaknya, anak-anak salafin kan banyak, hampir setiap tahun. Seharian istri suntuk mendidik anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, mengurusi anak-anak kita, sudah lelah seharian. Belum nanti kalau kita pulang malam gantian minta diurusi juga sama istri. 24 jam loh istri kerja siang malam. Apa kemudian kita enggak membiarkan begitu saja? Ya jangan salahkan kalau istri kemudian cepat keriput-keriput, wajahnya tidak cerah lagi, sorot matanya redup, tenaganya, aduh sudah capek mas, cepat lelah, terjadi keluhan-keluhan. Ya jangan salahkan. Kenapa demikian? Karena kita sebagai suami terlalu memporsir keadaan istri kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sebagai contoh teladan memberikan sikap-sikap yang terpuji. Maka ikhwan fiddin azakumullah, itu tadi dalam rangka untuk kita memperlakukan istri itu dengan penuh hikmah. Penuh hikmah artinya bijak kita melihat keadaan, sehingga baiknya istri pun akan membawa kebaikan kepada kita, kepada rumah tangga, kepada anak. Kalau istri dalam kondisi fit tubuhnya, mengurus anak-anak kita pun akan baik, bagus. Lainnya, lain halnya kalau keadaan istri itu mudah sekali capek, lemah. Maka sebelum hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, jaga sebaik-baiknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah ditanya oleh seorang sahabat, maka Aisyah menjawab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baiti. Qalat, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana yakunu fi mihnati ahlihi, ta'ni khidmata ahli. Fa idza hadarat as-salah kharaja ila as-salah, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Seorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Maka beliau radhiyallahu anha menjawab, kana yakunu fi mihnati ahli. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu keluarganya. mihnati ahli, yakni khidmata ahli, membantu istrinya. Jadi bukan perbuatan yang tercela seorang suami membantu istrinya. Bukan perbuatan yang aib seorang suami mencuci piring. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khidmat ahli. Dia membantu istrinya. Fa idza hadarat shalah kharaja ila shalah. Apabila memang telah tiba waktunya salat, beliau pergi salat. Tetapi ketika di rumah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membantu istrinya. Ini penting. Ini penting. Apalagi kalau istri sudah capek sekali. Kondisi tubuhnya sudah lunglai. Begitu kita datang, langsung, wah istriku, adakah piring-piring kotor yang bisa saya bersihkan? Wahai istriku, adakah baju-baju yang bisa saya cuci? Wah, itu senang sekali. Dan sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul manni thumma yakhruju ila sholati fi dhalika thawb wa ana anzuru ila atharil ghasli fihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci pakaiannya yang terkena mani. Artinya apa? Ini kan biasanya kalau kita lempar, ini pakaian kotor istri ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang itu terkait kepada masalah rumah tangga. Kemudian beliau keluar salat dengan menggunakan baju itu. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ana anzuru ila atharil ghasl fihi, dan saya masih melihat bekas cucian pada bajunya tersebut. Hadis ini ditempatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram pada bab izalatun najasa, dalam masalah bab taharah, dalam masalah membersihkan najis. Tetapi Syekh Shalih Fauzan mengungkapkan tentang bagaimana hikmah daripada faedah yang bisa diambil daripada hadis ini, yaitu adanya unsur keterkaitan dengan kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci pakaiannya sendiri. Tapi bukan berarti lantas kita, wah kalau begitu enggak boleh mencuci, boleh. Silakan istri boleh mencuci pakaian suami. Kemudian lainnya, agar nampak rumah tangga seorang salaf itu indah, menumbuhkan romantisme di dalam rumah. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hadis ini dikeluarkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, Kitabun Nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minin imanan, ahsanuhum khuluqan, wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim." Yang paling sempurna keimanan orang-orang beriman, yaitu bagusnya akhlak mereka. Akhlak mereka bagus. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim, dan hendaklah kalian berbaik-baik dengan istri-istri kalian. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan istri-istrinya. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik memperlakukan istrinya. Ini asas akhlak seorang sunni salafi dalam memperlakukan istrinya. Di antara untuk menemukan romantisme itu, bermain-mainlah dengan sang istri. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani juga, kullu shay'in laysa min zikrillah. Segala sesuatu itu bukan termasuk zikir kepada Allah. Lahwun au sahwun. Maka itu termasuk perbuatan lahwun atau sahwun, lalai, sia-sia. Illa ayyakuna arba'an khisal, kecuali dalam empat perkara. Saya sebutkan satu. Wa minha, salah satu perkara yang dia tidak termasuk lahwun ataupun sahwun, tidak termasuk sesuatu yang sia-sia, tidak termasuk sesuatu yang melalaikan, salah satunya adalah mula'abatur rajul ahlahu. Mula'abatur rajuli ahlahu, yaitu seorang suami yang bermain-main dengan istrinya. Bermain-main itu luas. Mau main tebak-tebakan juga boleh. Mau tebak-tebakan di kamar juga boleh. Mau sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha, lomba lari. Jadi kalau antum ngajak istri, besok ini ada libur 2 hari, bagusnya kita kemana ya? Bagaimana kalau ke pantai? Nah, nanti antum jangan berpikir, wah antum mengeluarkan uang itu. Aduh, ini untuk ibadah ini. Jangan dikira ngajak pesiar istri itu bukan ibadah. Tentunya pesiar yang secara syar'i bisa terjaga ya, jangan seperti orang awam, tapi terjaga. Ayo kita ke pantai. Pantai mana? Karena lu sepi enak. Meskipun harus mengeluarkan biaya. Nah, ini salah satu daripada mula'abatur rajul ahlam. Dan ini bukan termasuk perbuatan mubazir, bukan termasuk sia-sia. Ngajak piknik istri, anak-anak, ya kalau warga Klaten, kalau misalnya keluar kota jangan terlalu jauh lah mungkin, ya ke Jombor, diajak istri. Atau kemana? Yang jelas mula'abah itu termasuk daripada sesuatu yang termasuk zikrullah. Itu termasuk bahagian daripada zikrullah. Kasihan kan istri. Istri itu banyak kehidupan sehari-harinya di rumah. Sekali-kali kita bawa kemana ya? Bagaimana kalau kita sewa villa ke Sawah Mang? Wah iya, Ini kebetulan ada sedikit kelebihan rezeki ini. Sewa villa, enggak apa-apa. Ya, sewa villa. Ya, tidak terlalu lama lah, seminggu di sana berdua. Ya anak-anak, ya anak-anak titipkan ke mbahnya, enggak apa-apa. Atau kalau ada salafi yang lainnya ingin membantu, sini-sini anak-anaknya tak rawat dulu, silakan berbulan madu. Begitu, liburan berikutnya giliran antum yang titipkan anaknya, kemudian pelesir ke mana? Ketawa mangu ke sarana, sewa villa di sana. Ya sejenak lah. Ya, sejenak misalnya ya, melepaskan berdua-dua atau melepaskan kesibukan anak-anak berdua-dua, enggak apa-apa. Ya. Masya Allah, nikmat. Ya. Kalau antum punya rezeki lagi yang banyak, bagaimana kalau kita umroh berdua? Itu lebih lagi. Sudah ziarah, umroh berdua, umroh kan satu hari selesai, nah, sisa harinya ini kan berdua. Masya Allah, nikmat. Hal-hal yang demikian jangan kemudian ya, untuk kemudian kita istilahnya ya terlalu apa, menahan masalah keuangan, karena yang demikian ini termasuk daripada hal-hal yang dituntunkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak lomba lari Aisyah radhiyallahu anha, mulabah. Hal-hal romantisme yang lainnya yang perlu dihidupkan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memanggil istri dengan panggilan-panggilan yang indah didengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Umayra, atuhibbina? Atanduri ilaihi?" Umayra bentuk tasghir dari Hamra. Pipih putih yang kemerah-merahan, bahasa kita si merah kelima. Kalau bahasanya wahai si merah kelima, enak kan? Tapi jangan kemudian dipotong wahai kelima. Nanti jawabnya ya apa, kencur. Akhirnya jadi lakob yang gak baik. Tapi memberikan sebutan-sebutan yang mesra, dalam hal ini faedah yang kita ambil dari hadis ini adalah memanggil istri itu dengan panggilan-panggilan yang mesra. Ya kita kan belum terbiasa seperti ini. Kadang-kadang kalau awal-awal memang kelihatannya kok kaku. Istri mungkin ketawa sedikit. Tapi yakinlah kalau sudah nanti lama terbiasa, enak didengarnya. Jangan manggil istri, manggil namanya saja. Masih mending kalau namanya dipanggil lengkap. Ya Khadijah. Ini panggilannya potong aja. Ya Jas. Wah telinga ini kayaknya. Panggil yang mesra. Jadi memanggil ini adalah untuk apa? Menumbuhkan romantisme. Sebab itu pun akan menjadi cermin kalau kita sebagai suami itu adalah memiliki jiwa yang lembut. Memiliki jiwa yang lembut. Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Aisyah dengan panggilan yang panggilan singkat, ya Aisyah. Tapi intinya ini adalah panggilan-panggilan yang mengandung kemesraan itu. Ya Aisyah, hada Jibrilu yubri'uki as-salam. Wahai Aisyah, wahai Aisyah, ya Aisyah, ini adalah Jibril menyampaikan salam kepada Allah. Sebagaimana hadis dalam muttafaqun alaih. Itu diantaranya menjadikan kemudian rumah tangga kita insya Allah akan lebih indah. Lebih indah untuk kemudian bisa menciptakan suasana yang kita pun akan senang untuk tinggal di rumah. Begitu juga istri. Dan demikian juga sebaliknya, istri pun harus memiliki sikap-sikap yang baik untuk kemudian terjadi berkah di dalam rumah tangga kita. Dan wasiat kepada para istri, hendaknya banyak-banyak bersyukur. Di antara sendi untuk menciptakan rumah tangga salafin indah, banyak-banyak bersyukur. Banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Punya rezeki sedikit, bersyukur, disyukuri. Terutama adalah seorang istri ketika suaminya dalam keadaan mungkin secara finansial dalam keadaan masih kekurangan, maka seorang istri hendaknya bersabar dan banyak bersyukur atas segala apa yang telah diberikan oleh suami. Tentunya dalam hal ini adalah nafkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya pada Kitabul Haid, ya ma'asyara nisa tasaddaqna, wahai kaum wanita hendaklah kalian bersedekah, fa inni ra'aitu kunna aktsar ahli an-nar, karena sesungguhnya aku melihat kalian, melihat para wanita, aktsar ahli nar, kebanyakan dari mereka itu adalah menjadi penghuni neraka. Faqulna ya Rasulullah walam zalik. Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kenapa para wanita itu menjadi seperti itu, yakni menjadi kebanyakan mereka adalah penghuni neraka? Kala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tukfirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Karena kebanyakan dari wanita itu dia banyak melaknat, banyak mengutuk dan banyak bersikap kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh suaminya. Banyak kufur nikmat. Hari ini suaminya memberi uang belanja 10.000. Mas, mana cukup 10.000? Besok ngasih 5.000. Ya, kemarin udah 10.000, sekarang kurang lagi. Gak pernah bersyukur. Kalau kita mengikuti dunia, itu tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah kita merasa puas. Lihat saja orang yang sudah punya mobil satu, ingin punya mobil lagi kan? Kalau mengikuti dunia enggak pernah puas manusia. Sudah punya rumah satu, ingin beli rumah lagi. Sudah punya tanah yang luas, besok ada orang nawarkan tanah, beli lagi. Kapan puasnya dunia? Tidak akan pernah, kecuali kalau orang itu sudah meninggal. Tidak ada yang bisa menghentikan rasa puas manusia terhadap dunia kecuali mati, atau dengan sikap-sikap akhlak yang terpuji seperti qanaah, zuhud, wara', dan lain sebagainya. Tapi kalau akhlak-akhlak ini hilang, ya, tidak ada pada dirinya, dia akan diperbudak oleh dunia, terus-menerus mengejar dunia. Maka oleh karena itu sikap syukur, ya, sikap syukur adalah bahagian daripada sendi untuk membentuk rumah tangga seorang salafi menjadi rumah tangga yang indah. Kalau istrinya pandai bersyukur, hari ini suami pulang kerja capek, bilang kepada istrinya, mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, hari ini kita cuma dapat rezeki sedikit. Mungkin untuk belanja saja masih kurang. Istri yang bersyukur akan mengatakan, Mas, alhamdulillah, walaupun uang belanja ini sedikit, alhamdulillah, masih banyak orang lain yang lebih menderita daripada kita. Kita masih alhamdulillah diberi untuk bisa belanja, meskipun besok kita hanya beli seperempat kilo beras, seperempat liter beras, hanya untuk membeli tempe, hanya untuk membeli garam. Ya alhamdulillah. Ini namanya istri yang bersyukur. Dan dengan sikap syukur ini, itu akan memadamkan cahaya pertikaian, akan memadamkan bibit-bibit pertikaian. Bandingkan kalau enggak syukur, wah, masa 5.000, masa ini untuk makan anakmu saja mana cukup, tuh anakmu makannya udah gembul kayak begitu. Nah, ini sudah akhirnya suami yang ini pun akan panas. Ini kalau tidak ada sikap syukur, memicu untuk terjadinya pertengkaran rumah tangga. Tetapi kalau syukur ada, tenang rumah tangga itu. Maka ini, kalau sudah demikian, maka akan tercipta rumah tangga yang indah. Rumah tangga yang indah, yaitu dengan sikap syukur itu tadi. Maka sudah, kalau sudah demikian, dia seorang istri akan menjadi seorang istri yang enak dipandang oleh suaminya. Kemudian dia akan menjadi hal-hal yang menyenangkan di dalam kehidupan keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Ad-dunya mata'un." Dunia itu perhiasan. "Wa khairu mata'i dunya al-mar'atus salihah." Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Istri yang salihah. Maka adalah menjadi para istri menjadi istri yang salihah. Dan istri yang salihah ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk empat komponen yang bisa menjadikan bahagia. Salah satu komponen yang bisa, salah satu komponen dari empat komponen yang merupakan sumber kebahagiaan. Sebagaimana hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam arba'un minas sa'adah. Empat hal yang menjadi sebab atau sumber daripada kebahagiaan itu. Yang pertama al-mar'atu shalihah, istri yang shalihah. Yang kedua al-maskan wasi', tempat tinggal yang luas. Rumah yang luas. Yang ketiga wal-jarun shalih, tetangga yang baik. Yang keempat wal-martabul hani, kendaraan yang nyaman. Ini arba'un minas sa'adah, empat hal seseorang ini ya bisa sebagai wasilah untuk meraih kebahagiaan. Istri yang salehah, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Subhanallah. Istri yang salehah menjadikan kita betah di rumah. Sudah itu ditunjang dengan fasilitas rumah yang luas juga. Tetangganya baik, gak pernah ngerumpi, gak pernah menggibah, baik, suka membantu, suka menolong, punya kendaraan yang nyaman, kemana-mana bisa bepergian. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Al-Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di dalam Sahih Al-Musnad. Inilah dan bagaimana ciri daripada wanita yang baik itu, istri yang baik itu. Allati tasurruhu idza nazar, yaitu akan merasa menyenangkan kalau dipandang. Salah satu daripada istri yang baik itu cirinya kalau dipandang suaminya menjadikan suaminya itu senang lihat dia. Waktu tahu idham dan taat apabila diperintah. Walau khalifuh fi nafsiha wa maliha bima yasab, dan tidak menyelisihi, tidaklah kemudian dia menyimpangkan dari amanah yang telah dititipkan pada dirinya tentang keadaan dirinya dan tentang keadaan harta suaminya. Tidak kemudian dia menyelisihi dari apa yang dibenci, sesuatu yang tidak disenangi oleh suaminya. Dia tidak mengambil sikap, tindakan, tindak tanduk yang tidak disukai oleh suaminya. Dia jaga perasaan suaminya. Dia jaga kehormatan suaminya. Ini ciri daripada wanita yang baik. Hal ini bagaimana hadis dari Abi Hurairah ketika ditanyakan kila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa khairun, bagaimana, seperti apa wanita yang baik itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwasanya wanita yang baik, istri yang baik apabila dipandang menyenangkan suaminya, apabila diperintah dia taat, dan dia menjaga untuk tidak menyelisihi apa yang tidak disukai oleh suaminya, pada dirinya ataupun pada hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan terkait beberapa hal yang bisa menjadikan rumah tangga itu menjadi sesuatu yang indah, menyenangkan bagi kita. Jangan kemudian rumah tangga itu menjadi sesuatu yang menjadikan susah bagi kita. Wallahu a'lam bissawab, atas segala kekurangan ataupun kesalahan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan atas segala kekurangan yang saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.